mari kita lanjutkan kembali pembahasan di kitab Syarah Sulam Taufik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala buddha fihi ma'idhabi wal-fiddah minal hauli. Ini lanjutan dari keterangan zakat emas dan perak ya. Jadi emas dan perak itu untuk kewajiban zakatnya diharuskan memiliki satu nisab selama satu tahun. Ilama aidhaban wa fiddatan hasola ayahaduhuma min ma'dinin aurikas. Kecuali emas atau perak yang dihasilkan dari tambang ya, barang tambang atau rikas. Rikas itu ya emas atau perak yang dipendam di zaman jahiliyah. Fala yustaratu fi dzalika al-haulu. Maka untuk dua tempat ini, ma'din dan rikas, emas yang didapatkan itu tidak diharuskan menunggu satu tahun. Alasannya linumuwihi fi nafsihi. Sebab emas dan rikas itu bisa berkembang dengan sendirinya. Kama asar ila dzalika biqauli fa yukhrijuha ay. Jadi penjelasan tadi sudah diisyaratkan oleh penulis kitab Sulam Taufik dengan redaksi az-zakatu halan. Jadi diharuskan zakat dengan seketika. Wa ba'da tankiyati minaturabi fi ma'din. Dan untuk zakat barang tambang itu keharusannya setelah membersihkan emas atau perak dari debu, dari tanah ya, dari tanah yang menyamburinya. Wa yajibu firrikazi al-khumusu. Dan kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat rikas adalah 1/5 ya. 1/5 itu berarti ya 1/5. 1/5 ya 1/5. Rawahu as-Syaikhon. Jadi keharusan zakat 1/5 itu dijelaskan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa faraqu wujuba rubu'il usur fil ma'din li'adamil mu'nati au khifatiha. Jadi walaupun antara emas dan perak ini gimana ya? Keharusan zakat emas dan perak itu tidak sama antara ma'din yaitu barang tambang dan barang dagangan. Kalau emas dan perak yang tidak diperdagangkan itu kan kewajiban mengeluarkannya 1/4 dari 1/10 ya atau 2,5%. Tapi kalau emas dan perak yang didapatkan dari tambang itu kadarnya yang dikeluarkan berbeda. Mengapa berbeda? Karena tidak ada biaya untuk mengeluarkannya. Atau kalau ada ya sedikit ya. Nah, ini zaman dahulu. Maksudnya mengambil atau mendapatkan atau memperoleh emas dan perak itu dengan cara manual ya, tanpa biaya. Sehingga kewajiban zakatnya juga besar sebab modalnya tidak banyak ya. Wa amma zakatut tijarati fa nisabuha nisabu masturiyat ay tijaratu bihi minan naqdain. Jadi zakat tijarah atau zakat dagangan itu nisabnya mengikuti mata uang yang digunakan membeli modal ya. Mata uang yang digunakan membeli modal. Mata uang itu ya emas atau perak. Jadi nisabnya zakat tijarah atau dagangan itu mengikuti nisab emas atau perak yang dibuat untuk membeli barang-barang itu. Sawa'un kana tsamanu malit tijarati. Mana ini? Sawa'un kana malut tsamanu malit tijarati nisaban amla. Jadi tidak membedakan apakah apakah modal utamanya itu mencapai satu nisab atau tidak. Fa in balago bihima takhayyaral maliku fi taqwimihi bi ayyihi masya'a 'alal mu'tamad. Kalau ada barang dagangan yang dihitung menggunakan dua mata uang sekaligus, yaitu emas atau perak, ternyata keduanya itu mencapai satu nisab. Dihitung menggunakan emas mencapai satu nisab, dihitung menggunakan perak juga mencapai satu nisab. Maka pemilik dagangan itu dia diperbolehkan memilih dengan manapun ya, diperbolehkan memilih dengan manapun. Boleh menggunakan perak, boleh menggunakan emas. Jadi memilih ini maksudnya memilih menghargai barang dagangan. Jadi zakat barang dagangan itu kan kewajibannya setelah berdagang sampai 1 tahun, lalu di akhir tahun itu dihargai. Barang-barangnya itu dihargai. Apakah harganya senilai satu nisab atau tidak? Ya, ukuran nilai satu nisab ya tadi, emas atau perak. Jadi kalau dihitung menggunakan dua mata uang tadi ternyata keduanya mencapai satu nisab, maka ya tergantung. Tergantung keinginan dari malik, pemilik barang, dia mau memakai yang mana. Wa qawwama maka maqabala naqda bihi wa maqabala al-ard bi ghalibin naqdil balad. Jadi semua harta harta dagangan itu kan harta dagangan itu kan mencakup barangnya sendiri dan mencakup modal yang masih berupa uang ya, modal yang masih berupa uang atau keuntungan yang sudah berupa uang. Jadi uang yang dimiliki itu ya nisabnya menggunakan uang itu sendiri, tetapi kalau yang masih berbentuk barang itu cara menghargainya adalah dengan uang yang beredar di daerah itu ya. Uang yang beredar di daerah itu yang dominan. Wa yudhammu ribhu ilal asli illam yanidho. Dan keuntungan yang didapatkan itu dikumpulkan dengan modal awal. Kalau memang keuntungan itu belum menjadi emas dan perak. Fazakatu tata'allaqu bil mali ta'alluq syirkah. Jadi zakat itu hubungan zakat dengan harta itu seperti hubungan syirkah ya, seperti hubungan syirkah. Artinya seorang yang memiliki kewajiban zakat antara dia dan penerima zakat itu sama seperti dua orang yang memiliki satu barang. Itu namanya ta'alluq syirkah ya, ta'alluq syirkah. Jadi hubungannya seperti hubungan orang yang bersekutu memiliki satu barang. Fala yujzi'u ahadun naqdaini 'anil akhar wa in tabarra'a bil a'la. Maka tidak cukup menzakati salah satu dari emas atau perak dengan yang lain. Jadi memiliki emas tapi zakatnya dengan perak, atau sebaliknya, memiliki perak tapi zakatnya dengan emas, itu tidak diperbolehkan, tidak cukup. Walaupun dia menzakatinya dengan harga yang lebih tinggi, walaupun memberi dengan yang lebih tinggi. Wa yu'lamu minhu adamu ijza'il fulusi bil aula ala annaha urudun. Dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa membayar zakat dengan fulus, ya fulus ini mata uang dari apa ya, dari tembaga kalau tidak salah. Membayar zakat dengan fulus itu tidak cukup, lebih tidak cukup lagi daripada membayar menggunakan emas atau perak yang tidak sejenis. Dan selain itu, fulus adalah tidak termasuk kategori nakat ya. Fulus itu termasuk kategori urut. Urut ini ya barang selain mata uang, itu namanya urut. Wa afadza dzalika ar-ramli fi syarhi hadiyatin nasih. Penjelasan ini dijelaskan oleh Ar-Ramli di dalam kitab syarah Hadiyatun Nasih. Wala yu'tabaru an-nisabu. Wala yu'tabaru an-nisabu illa akhiral qawli ala sahih. Jadi menurut pendapat sahih, hitungan satu nisab itu hanya dianggap di akhir tahun saja. Li'anal wujuba yata'alaku bil qimah la bil ain. Ini masih terusan dari pembahasan zakat barang dagangan ya. Jadi kewajiban zakat dagangan itu hubungannya adalah harga ya. Hubungannya itu adalah harga. Bukan barangnya itu sendiri. Jadi yang diperhitungkan di dalam zakat harta, zakat dagang itu kan harganya, harga barang dagangan, bukan bendanya itu sendiri. Wa taqdirul ardi fi kulli lahdatin yashku. Jadi menghitung harga barang dagangan di setiap waktu itu kan berat ya. Wa yuhwiju ila mudawamatil aswaqi wa muraqabati dzalika, dan itu membutuhkan selalu melihat ya, selalu mengikuti harga pasar dan juga tidak tertinggal dari harga-harga pasar. Jadi ini alasan mengapa zakat barang dagangan itu nisabnya hanya dihitung akhir tahun saja, tidak di seluruh tahun. Fa'tu birafil waqtil wujub, bahwa akhirul hauli. Jadi oleh karena alasan tadi, maka satu nisab itu hitungannya hanya di waktu wajib saja, yaitu akhir tahun. Wakila yu'ta baru bijami'ihi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa satu nisab barang dagangan itu harus dimiliki di seluruh tahun. Wakila bitorofaihi. Ada yang mengatakan satu nisab itu harus dimiliki, harus dihitung di dua sisi tahun, yaitu awal tahun dan akhir tahun. Fa'ala sahihi in kana malut tijarati istarohu bidarohim audananir wa kana nakdu nisaban kawima bihi akhiral qauli. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang sahih, maka bila harta dagangan itu dibeli menggunakan dirham atau dinar, dan modalnya itu sudah mencapai satu nisab, maka barang itu dihargai dengan uang yang digunakan membeli barang dagangan, dan menghargai barang itu dilakukan di akhir tahun. Fa in balagot qimatuhu nisaban zakaha wa ila fala. Dan di akhir tahun itu kalau harga barang mencapai satu nisab, maka ya membayar zakat, kalau tidak ya tidak. Walau kana ra'sul mali naqdan walakin nahuduna nisabi kuwima bin nagdi aidon ala sohi. Dan kalau modalnya itu berupa nakat ya, emas atau perak, tetapi modalnya kurang dari satu nisab, maka itu juga sama. Menurut pendapat sohi, di akhir tahun barangnya dihargai dengan nakat ya. Nakat itu mata uang. Afadadha likal hisni. Penjelasan ini dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni di kitab Kifayatul Ahyar ya. Wa yajibu fiha aitijarati. Wa yajibu fiha aitijarati rubul ushuri qimah. Kadar yang harus dikeluarkan Untuk zakat ijaroh adalah 1/4 dari 1/10 qimah, 2,5%. Ini sama dengan ukuran emas atau perak. Amma annaha rubu'ul usur fakama fin nakden. Ukuran 1/4 dari 1/10 itu sama seperti zakat emas dan perak. Wa amma annahu minal qimah fali annaha al-muntabithah. Dan mengapa acuan nisabnya adalah harga, karena harga ini adalah yang bisa menjadi standaritas, ya, yang bisa menjadi ukuran. Afadada di Ibnu Hajar, penjelasan ini diterangkan oleh Ibnu Hajar. Wa li anna Umar radhiyallahu anhu qala liman yabi'ul adam qawimhu wa'di zakatahu, rawahu Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan alasan kedua adalah karena Sayyidina Umar, beliau berkata kepada seorang yang menjual kulit, ya. Orang yang menjual kulit itu diperintah Sayyidina Umar untuk menghargai kulit yang dijualnya dan membayar zakatnya. Ini hadis ini atau cerita ini, ya. Ini bukan hadisnya. Cerita ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekarang membahas zakat campuran. Wa malusahzi al-khalita ini ay syarika ini bisyuyu'i awil mujawirin mujawarat al-malil wahid awil ashasi al-hulatoi kamarisasi al-munfarid. Jadi harta dua orang, ya, dua orang yang bercampur, ya, maksudnya bercampur dua orang yang bersekutu. Sekutu itu baik syuyu, ya, syuyu itu ya menyeluruh, tidak ditentukan ini milik siapa, ini milik siapa. Atau mujawirin, mujawiron, ya, dua orang yang kepemilikannya diketahui, ini milik saya, ini milik kamu. Tapi percampurannya itu seperti harta milik satu orang. Jadi kalau suyu ini menyeluruh, kalau mujawir ini tidak menyeluruh, ya. Namun tidak menyeluruh yang hukumnya sama dengan suyu dalam permasalahan ini adalah mujawir yang sama seperti harta satu orang. Atau beberapa orang yang mencampur hartanya. Harta dua atau lebih, harta dua orang atau lebih, bila hartanya itu sudah bercampur, maka hartanya sama seperti harta satu orang. Finisobi wal muhroji. Kesamaan itu dari sisi nisab dan zakat yang dikeluarkan. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yajma' baina mutafarrikin wala yufarik baina mujtami'in khosyata sodakoh. Jangan kalian mengumpulkan antara sesuatu yang terpisah, dan janganlah kalian memisah antara sesuatu yang sudah terkumpul karena khawatir mengeluarkan zakat, ya. Ini larangan dari Nabi. Ay khosyata kilatiha aw kafrotiha, karena khawatir banyak atau sedikitnya sedekah yang dikeluarkan. Jadi harta itu kan, apalagi dalam pembahasan ini yang dibahas harta yang berupa binatang, ya, binatang ternak itu kan nisabnya ada ukurannya tertentu. Jadi bisa saja yang semestinya zakat dua itu jadi menjadi satu. Misalkan ada dua orang yang masing-masing memiliki kambing 40. Itu kan kalau hanya dimiliki satu orang hanya wajib membayar, itu kan kalau dimiliki dua orang keduanya wajib membayar satu, wajib zakat satu. Tapi kalau dikumpulkan kan cuma 80. 80 itu belum mencapai nisab yang kedua. Jadi ini adalah larangan dari Nabi yang melarang seorang mengumpulkan sesuatu yang terpisah atau memisahkan sesuatu yang terkumpul karena khawatir membayar sedekah ya, khawatir membayar banyak atau sedikitnya sedekah. Idza kamulat syurutul khultah ya. Jadi harta yang dimiliki beberapa orang itu sama dengan satu orang kalau memang mencukupi syarat-syarat dari khultah ya, syarat-syarat dari mencampur harta. Bi anit tahada, ini syaratnya. Syarat mencampur dua harta adalah bi anit tahada murahun wa masrah wa mar'a wa fahl wa mashrab wa halib wa maudiul halab. Jadi murahnya satu tempat ya, tempat apa itu, tempat bermalam ya, kandangnya satu, kemudian masrohnya juga satu, tempat mengembala. Ini mar'a tempat mengembala ya, ini tempat tempat apa itu, menggiring dari kandang ke tempat pengembalaan. Kemudian jantannya satu, lalu tempat minumnya satu, yang memeras susunya juga satu, kemudian tempatnya, tempat pemerasan susunya juga satu. Jadi kalau semua ini sama, maka diharuskan mengeluarkan zakat ya. Wabi'an kana as-sahsoni min ahli zakat. Dan disyaratkan juga kedua orang yang saling bersekutu itu adalah orang-orang yang memiliki kewajiban zakat, maksudnya orang-orang yang sah membayar zakat ya. Wabi'an ma'adha al-hawlu min wakti khultotiha idhakan al-malu hawlian. Dan kepemilikan itu sudah berlangsung selama satu tahun, dan satu tahun itu dihitung dari waktu mencampur ya. Dihitung dari waktu mencampur. Kalau memang harta yang dicampur itu harta yang diharuskan dimiliki satu tahun untuk kewajiban zakat. Babi ankana al-masyata nisoban kamilan aw akolla min nisobin wali nisobun. Dan disyaratkan juga dua hewan yang dicampur itu sudah mencapai satu nisab atau kurang dari satu nisab, tapi pemilik yang lain sudah satu nisab. Jadi misalkan dua orang ya, yang satu kurang dari satu nisab, yang lain sama, yang lain sudah mencapai satu nisab, itu sudah mencukupi. Hadza fil mawasi, ini adalah pembahasan di zakat hewannya. Kemudian di pembahasan selanjutnya ini membahas muasyarat atau zakat yang diharuskan mengeluarkan apa itu sepersepuluh ya, yang diharuskan mengeluarkan sepersepuluh. Jadi ini karena tidak ada yang menonton ya, dan juga sudah 20 menit, jadi saya akhiri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawabi.